Kita lanjut ya. Secara sains, kita bisa membuktikan bahwa hati-hati di dalam berpikir dan hati-hati di dalam berkata, karena kata-kata tersebut bisa menjadi kebenaran hakiki. Contoh, Anda suatu hari jalan, naik mobil atau naik motor, dompet Anda ketinggalan. Lalu Anda berkata, waduh, dompet ketinggalan, gue ketangkep polisi nih. Lagi di lampu merah, polisi ada ratusan motor atau ratusan mobil, dia menatap kita, tato dia samperin lo, lihat SIM-nya, Anda ketangkep beneran. Atau kita kasih contoh lain. Anda suatu hari lagi lihat HP, lalu dalam hati kecil Anda berkata, ini HP kalau hilang, alamat semua teman ada di sini nih, bahaya nih. Besok hilang tuh HP lo. Oke, kita lanjut lagi, ada contoh lagi. Kita lagi lihat kunci mobil, lalu Anda nyeletuk, ini kunci cuma satu nih, kalau hilang berabe nih. Besok kelupaan lo, nggak tahu di mana. Itulah kekuatan pikiran. Dan seperti halnya kalimat hadis ya, saya pernah mendengar bahwa Allah mengatakan, aku adalah apa yang umatku pikirkan tentang aku. Jadi kembali ke kalimat tersebut. Hati-hati di dalam berpikir dan hati-hati di dalam berkata-kata. Kembali lagi, sehubungan dengan berpikir dan berkata-kata, maka ada baiknya kita sekarang ke depan akan melakukan hal yang revolusioner untuk bangsa Indonesia. Yaitu kita mengubah nyanyian national anthem kita, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita ubah, apa yang kita ubah? Kita tahu bahwa maestro pencipta Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman, menciptakan Indonesia Raya itu dengan 3 stansa. Menurut saya, stansa pertama adalah stansa di mana periode 1928 sampai 1945 sebelum kemerdekaan. Maka setelah kemerdekaan harusnya kita menyanyikan stansa kedua. Kita ingat kata-katanya ya, stansa pertama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Artinya kita sedang berjuang dengan tetes darah. Kita lanjutkan. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Artinya kita belum bersatu, itu stansa pertama. Kita lanjut stansa kedua. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semua, marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Ini usulan kecil untuk merubah itu semua. Bagaimana dengan usulan kecil ini untuk kita memulai menyanyikan stansa kedua pada lagu kebangsaan Indonesia Raya, agar kita bisa merubah pikiran kita dengan pikiran yang benar dan berkata yang benar. Semoga disetujui. Amin.